Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. فيقول الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan يعني أئمة السنة كانوا يرون أن البدع شر من المعاصي لا شك yaitu a'immah sunnah, mereka meyakini bahwasanya kebid'ahan-kebid'ahan lebih buruk daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Lihada qala syafi'iyu لأن ألقى الله بكل ذنب ما عدا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بشيء من هذه الأهواء أو بعلم الكلام في روايتين عنه. Karena inilah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, sungguh aku berjumpa dengan Allah taala dengan seluruh dosa selain kesyirikan lebih aku cintai daripada aku berjumpa dengan Allah taala dengan membawa sesuatu dari hawa-hawa nafsu ini atau dengan ilmu kalam. Dalam dua riwayat dari beliau rahimahullahu taala, ilmu kalami bid'atun wa dalalun wal hawa dalalun wal ma'asi dalalun wal 'iyadhu billahi walakinnaha dunal bid'i. Ilmu kalam merupakan kebid'ahan dan kesesatan, dan hawa nafsu merupakan kesesatan, dan kemaksiatan-kemaksiatan juga merupakan kesesatan. Wal'iyadhu billah. Akan tetapi kemaksiatan-kemaksiatan di bawah kebid'ahan-kebid'ahan. لأن الفرق بين المبتدع والعاصي أن المبتدع يتقرب إلى الله ببدعه ويحرف من أجلها دين الله والعاصي ليس كذلك يرى نفسه مجرما ويتمنى التوبة وقد يتوب وهو أقرب إلى التوبة من المبتدع. Karena sesungguhnya perbedaan antara ahlul bid'ah dengan pelaku kemaksiatan adalah bahwasanya ahlul bid'ah mendekatkan diri kepada Allah dengan kebid'ahan-kebid'ahannya. Dan ahlul bid'ah merubah agama Allah Ta'ala dalam rangka kebid'ahan-kebid'ahannya tersebut. Sedangkan pelaku kemaksiatan tidak demikian. Pelaku kemaksiatan meyakini bahwa dirinya berdosa dan ia mengangankan untuk bertaubat, dan bisa jadi ia bertaubat. Maka pelaku kemaksiatan lebih dekat kepada taubat daripada ahlul bid'ah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahdhar thumma hdhar ahla zamanika khasatan wanzur man tujalisu wa mimman tasma'u wa man tashabu fa innal khalqa ka'annahum fi riddatin illa man 'asamahullahu minhum. Dan hati-hatilah, kemudian hati-hatilah terhadap orang-orang yang sezaman denganmu secara khusus, dan lihatlah dengan siapa engkau bermajlis, dari siapa engkau mendengar, dan dengan siapa engkau berteman. Karena sesungguhnya para makhluk seakan-akan mereka berada dalam kemurtadan, kecuali orang yang Allah Ta'ala lindungi di antara mereka. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, asy-syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, yuhadzirul mu'allifu min ahli zamanihi. Al-mu'allif, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala, memperingatkan dari orang-orang yang sezaman dengan beliau. Fakaifa law ra'a ahla zamanina, lalu bagaimana apabila beliau al-imam al-barbahari rahimahullah melihat orang-orang yang hidup di zaman kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta tatalqau rabbakum. Tidaklah datang kepada kalian satu zaman pun melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk darinya, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Wa idza ra'aita ar-rajula yamdahu ahlal bid'i wad-dalali fa'lam annahu minhum sahibu hawan. Dan apabila engkau melihat seseorang memuji para ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat, ketahuilah bahwa ia merupakan bagian dari mereka, pengikut hawa nafsu. Sahibus sunnati la yamdahu ahlak dolali, wa sahibul bid'ati yamdahu ahlal bid'ai. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah tidak akan memuji orang-orang yang sesat, sedangkan pelaku kebid'ahan akan memuji ahlul bid'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلفا وما تناكر منها اختلفا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبد روح روح بركلمبك كلمبك maka yang saling cocok di antara mereka akan bersatu, dan yang tidak cocok di antara mereka akan saling menjauh. Falau kanat ruhur rajuli salimatan minal bid'i la ankaraha wa ma madaha ahlal bid'i. Maka seandainya ruh seseorang selamat dari kebid'ahan-kebid'ahan, niscaya ia akan mengingkari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, dan ia tidak akan memuji para ahlul bid'ah. Bal yasilul amru biba'din nasi ila dhabbi wal difa'i anhum wa ta'asilil usulil batilati lid difa'i anhum. Bahkan perkara sebagian orang sampai kepada pembelaan kepada mereka para ahlul bid'ah, adzab dan ad-difa' semakna bermakna pembelaan, dan membuat landasan-landasan yang batil untuk membela para ahlul bid'ah. Kama huwa halu man yudafi'u an du'ati hurriyatil adyani wa ukhuwatil adyani wa wihdatil adyani. Sebagaimana hal itu merupakan keadaan orang yang membela orang-orang yang menyerukan kebebasan beragama, persaudaraan agama-agama, dan persatuan agama-agama. Qala wahdhar thumma hadhar ahla zamanika khassatan wanzur man tujalisu وممن تسمع ومن تصحب فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan, dan jauhilah kemudian dan hati-hatilah, kemudian hati-hatilah terhadap orang-orang yang sezaman denganmu secara khusus, dan lihatlah dengan siapa engkau bermajlis, dari siapa engkau mendengar, dengan siapa engkau berteman. Karena sesungguhnya para makhluk seakan-akan mereka berada dalam kemurtadan, kecuali orang-orang yang Allah lindungi di antara mereka. Hadhihi an-nasihatu tashmalu al-fasiqa wa tashmalu al-mubtadi'a wa tashmalu al-jami'a. Nasihat ini mencakup orang yang fasik, mencakup ahlul bid'ah, dan mencakup semuanya. Qala fa innal khalqa ka'annahum fi riddatin. Ma qala fi riddatin wa innama qala ka'annahum fi riddatin illa man 'asamahullahu minhum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, karena sesungguhnya para makhluk seakan-akan mereka berada dalam kemurtadan. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah tidak mengatakan bahwa para makhluk berada dalam kemurtadan, namun beliau mengatakan seakan-akan mereka berada dalam kemurtadan, kecuali orang yang Allah Ta'ala lindungi di antara mereka. Li'annahu kathuratil bid'u fi ahdihi wal'ana aktsaru. Karena sesungguhnya kebid'ahan-kebid'ahan banyak di zaman beliau, dan sekarang ini lebih banyak lagi. Fahuwa yuhadziru min mukhalatati ahlil bid'i wa ghairihim. Maka Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah memperingatkan dari bergaul dengan para ahlul bid'ah dan selain mereka. Li'anna syarra kathura wantashara. Karena keburukan banyak dan menyebar. Wa anta ma'murun bi musahabati wa mujalasati ahli al-khairi. Dan engkau diperintah untuk berteman dan bermajlis dengan orang-orang yang baik. Wa ahlul khairi was-salihuna tastafidu minhum wa la tajidu minhum ma yadurruka fi dinika wa la fi dunyaka. Orang-orang yang baik dan orang-orang yang saleh, engkau mengambil faedah dari mereka. Engkau tidak mendapati dari mereka perkara yang memadaratkanmu di dalam agamamu, tidak pula dalam duniamu. Wa amma ulaika fayadurunaka fi dinika wa dunyaka fala tujalishum wala tusahib ahadan minhum. فإن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالله. Adapun mereka para ahlul bid'ah, mereka akan memadaratkanmu di dalam agamamu dan duniamu, maka janganlah engkau bermajlis dengan mereka dan janganlah engkau berteman dengan seorang pun di antara mereka. Karena sesungguhnya Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, seseorang itu berada di atas agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat, memperhatikan dengan siapa ia berteman. والله تعالى أعلم بالصواب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى تفضلوا وبارك الله فيكم